selalu. Betapa manisnya senyummu, lagi mesra kasih memanjang. Padaku kau pasrahkan cinta, engkau rela beruntung diriku mendapat balasan cintamu. Segala harapanku bak biduk dihempas badai lalu. Karamnya cinta dalam hati bukannya karena patah berkasih, namun takdir tak menghendaki ku hidup bertiarakan kasih. Tinggallah puing-puing kenangan runtuhan dari cinta yang indah. Cahayamu tiada lagi, sirnalah segala harapanku bak biduk dihempas badai lalu. Karamnya cinta dalam hati bukannya karena patah berkasih, namun takdir tak menghendaki ku hidup bertiarakan kasih.